لكم إلى أن جعل الله قولا إلى من تعلمون. Waman desapane wong lam yahkum iku ora nggae keputusan sapa man bima kan perkara anzala kang wis nurono sapa Allah Allah fil qisasi ing dalam qisas wa ghairihi lan liyane qisas faulaika mongko te mongkon-mongkon man hum ya ulaika iku adzalimun sing dolim kabeh. Terus yang ayat wingi-wingi niku faulaika mul kafirun sradiringan dolimun terus terakhir napa pasti ngeten nggih jenengan kula warai istimbat ngeten nggih. Wari model bodho model gampang. Sekarang itu kan banyak kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap hukum-hukum itu tidak sesuai dengan apa? Kitabullah. Nah, tidak sesuai itu ada dua, ada yang tidak sesuai secara etikat. Misalnya kamu meyakini bahwa penjara itu lebih baik ketimbang kisos. Nah, itu bodoh sekali, bisa betul-betul kafir karena kamu nganggap konsep Allah itu di bawah konsep apa? Manusia. Tapi kalau kita meyakini qisas itu lebih efektif sebagai terapi supaya orang tidak bunuh timbang sekedar apa? Penjara. Cuma kita tidak berkutik karena kondisi negara dan kondisi sosial lingkungan sehingga kita hanya menerapkan apa? Penjara. Yaitu kalau terpaksa seperti itu niku kula waca kita hanya maksiat ya normal maksiat. Tapi kalau maksiat kan tidak itu tok maksiatnya sampean. Duwe bojo kok nyangoni kiai ya maksiat. Lah ora pamit sing duwe. Nah, itu kan ya maksiat. Dari sapa ora mak? Maksiat. Ya njupuk ora pamit itu jenenge nyolong apa njupuk ora pamit? Ya cuma dialusno. Sing di toko iki bojomu, paham ya? Kabeh ya wae bojomu. Terus ana kiai mliwat mbok jupukno. Mbok salamno temple. Iku nyolong apa njupuk ora pamit? Berhubung kowe soleh, kudu disebut njupuk. Ora pamit. Tapi kan muni halal piye? Nek kiyene halal ora roh, utawa bebo ora roh, dadi ya roh. Ya roh ana iki santrine fakir ya roh. Iku donyane sing beda. Tapi kan nguntungno menengae. Ya kula waca iki. Ini tenggene tafsir Syekh Nawawi kula waca mon setunggal-setunggal. Ndak biar kita terbiasa pakai referensi. Pokoknya saya berjanji ya karena ini ngaji akademik, ngaji ilmiah. Masih sampean percaya saya tak bacakan kitab. Nak sing wis ngalim ya nulung, nak sing bodho ya ben roh. Istilahnya kalau saya Nawawi meredaksikan gini. Wa man lam yahkum bima anzalallah mungkiron lahu biqalbi wa jahidan lahu bilisani faqad kafara. Amma man arafa biqalbihi kaunahu hukmallah wa aqarra bilisani dzalik. Ada kata wa aqarra bilisani dzalik. Ila anau hakama bididdi fawa zalimun fasikun litarkihi hukum Allah. Misalnya saya, kamu, kalian semua kalau ditanya hukumnya Allah pada pembunuh tanpa hak apa? Ya kita harus jawab qisas. Kita ikrar bilisan, bilqalbi juga kita ikrar karena itu lebih efektif menafikan atau menghilangkan pembunuhan karena walakum fil qisasi hayat. Cuma karena kita orang Indonesia misalnya tetap pakainya penjara. Yaitu mau fasik. Lah kalau fasik karena seperti itu kan kita biasa fasik. Ning perapatan dulu wong liwat ya fasik. Paham ya? Pidato wong dikon selawatan sing kiyaine entuk sing wong awame ngekeki. Kiyaine dalil al-yadul ulya khairun min al-yad sufla. Lah sing sufla iku sapa? Lakuan kok ngono ya. Lah ya sing sufla iku sapa? Wong awame kan urun. Ulya kiai ini no, ya orang aku orang muni ya. Iku ilmu nak praktek ora usah praktek no, biasa. Artinya gini, kalau kita difonis fase kan biasa saja karena kita juga sudah sering fase, oh sering sekali. Kalau tidak sering gimana? Kamu jadi ustad di pondok itu kadang tidak penting. Ninggal lombok sing temangsang ning omah kepleset-kepleset nang ning jeding. Oh itu kan mau oh, fase gayane mulang ning pondok mboke tiba-tiba ning jeding. Mergo ngrumat mboke ibadah sing gak keren mulang ning pondok. Oh keren ya dicucup macem. Ning omah diamuki. Lah wis ustaz nang kon ngetokno wedhus. Jenenge mbok nek istuwa ora ros lirane candhame. Ya nak nuruti fase kan kita sudah sempurna lah, sudah. Sudah ahlinya no. Apa nek ajun wis akeh lah. Sangat banget. Artinya kalau difonis fasek itu ya biasa saja. Kalau balene malih ya. Asal kita ngomong terus ikrar bilisan. Makanya saya berharap dengan jenengan ngaji di sini Jalalain itu menghilangkan sifat kafir kita. Karena kalau kita sering ngaji berarti ikrar bilisan bahwa hukum Allah itu kisos. Hukum Allah pada zani muson itu rajam. Terus kita ngomong terus kalau hujahnya Allah lebih baik, argumentasi hukum Allah lebih baik. Sekolah wajah malik ya, kenapa saya sering terangkan hujah? Ini dawe senawawi. Tidak, kita pakai sanad yang dekat saja. Dekat sekali kita dengan senawawi. Apalagi alhamdulillah akhir-akhir ini saya dekat sekali dengan cucu-cucunya Mbah Mahfud secara emosional. Karena sanad kita dengan senawawi dekat sekali. Misalnya saya ngaji Mbah Mun, Mbah Mun ngaji Mbah Karim. Mbah Karim dulu itu pernah ngaji Mbah Hasim, juga pernah ngaji langsung sama Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ngaji sama Syekh siapa? Nawawi. Dulu di Jawanya ngaji di Sidogiri, di Mekahnya kan sih sama Syekh Nawawi. Mungkin paling dekat di antaranya di sini termasuk saya, karena yang alim di Bangkalan itu ada Syekhona Khalil, di kawasan sini ada Mbah Sakur, abahnya Mbah Fadl, kalau di Kudus Raden siapa? Asnawi. Saya, mbah saya kandung, buyut saya kandung, itu namanya Hafsah bin Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Nah itu yang mbah itu yang nanti melahirkan juga Raden siapa? Asnawi, karena gue beda no Asnawi Sepuh sama Raden. Syekh Nawawi itu kemudian yang lebih identik memang malah Kudus gitu, karena tadi istri terakhirnya Syekh Nawawi itu digaruh Raden siapa? Asnawi. Terus kalau nggak salah, saya sering diceritani termasuk diceritani Mbah Mun, diceritani banyak orang-orang alim. Syekh Nawawi dengan Nyai Hamdana itu punya anak namanya Zuhriyah. Terus kapundut digaruh Raden Asnawi. Raden Asnawi di anak lanang dijenak no Zuhri, mereka ben mirip-mirip Zuhriyah terus yang lanang. Nah, Zuhri itu punya anak Minan, Minan punya anak Gus Hafid yang jadi mantunya Mbah Khim apa? Sarang. Artinya kalau kita ngakses tentang siapa? Syekh Nawawi gampang sekali, ada cucu sabab di Sarang. Mbah Mahfud lebih gampang lagi, keluarga Betengan itu duriannya Mbah Mahfud. Karena Syekh Mahfud ketika wafat, putra kandungnya dibawa Mbah Munawir ke Jogja, namanya Gus Muhammad. Terus Gus Muhammad dinikahkan sama orang kaya di Betengan. Akhirnya beliau hidup di Betengan. Terus punya anak Kiai Harir, terus sekarang putra-putranya. Betapa dekatnya kita secara sana. Sarang karuan, Sarang itu di mana saja ya sampai Syekh Nawawi. Ya tadi misalnya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hasyim, Mbah Khalil, Syekh Nawawi. Atau Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih, Mbah Mahfud. Ini ya seangkatannya Syekh Nawawi. Penting sanad ini penting karena nanti kita ini akan ditanya sejauh mana kita itiba. Kalau kampus itu kan kacau betul. Justru itiba ora oleh plagiat. Jadi wong dilatih bid aku itu pendapat tem dhewe, aja anut guru, aja anut man sing takut damaga. Jadi kon ngawur dhewean. Bayangkan kalau itu kamu itu dokter fikih, ora oleh koyok gurune arep. Mergo nak koyok skripsi jare lagi. Niru aja. Santri penak, bahkan tes wae moco. Jare mutolaah tanpa batas. Warang tes ngerbek diamuk gurune jare sinau Pak cuma teng kelas. Kula waca ini cara pandang Senawa. Ndak ini dan itu pasti sama dengan guru-gurunya. Kula tahu banyak tentang cerita Senawi karena tadi zuriyahnya banyak yang di Indonesia juga. Wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hisbahumul ghalibun. Ya, orang yang mengangkat Allah dan Rasul dan orang iman sebagai pimpinannya. Fa inna hisbahu. Padahal di Quran redaksinya hisbahu, pasukan Allah humul ghalibun. Ini kula waca nggih. Pokoknya teng nanti cari di kitab jenengan. Sing duwe. Nek sira duwe ya waca dhewe. Tapi anut ae, anut maca dhewe bareng mana repot. Ayo wama yattakhidhuhum awliya'a fi nusrah fa innahum junduwa. Iki lampune iso durung. Wong gek tetek-tetek menawi. Nah kula sini iso delok sing tuwek-tuwek ngene. Nah kula ya. Kula mripat kula normal. Kula waca. Sing aran takbir pun berarti normal nganti sepuh. Jare alasane mergo ora tau digo maksiat. Tapi kowe ora usah nuduh ngono biasa wae. ora usah mafhum mukhalafah. Wae nek ana wali omong wis barno ae. Mergo nek mbok pahami tenan kok ana mafhum mukhalafah. Kurban ya. Dadi biasa wae. Wa may yattakhidhum awliya'a fi nusra fa innahum junduwa wa junduwa humul ghalibun. Ala a'da'ihim. Bil hujjah, kata Syekh Nawawi itu mereka mengalahkan musuh-musuh Allah itu bil hujjah. Fa innaha mustamir roton abadan. Argumentasi agama itu logis abadan. Amma bisolati wa daulati faqat ihlabun. Tapi kalau pemerintahan dan kekuasaan kadang kita sebagai orang soleh pun kalah. Sebagai orang mukmin pun kalah. Kiyok bahasa Arab kalah. Tapi tadi bil hujjah. Coba misalnya gini. Ada janda 1 juta di Indonesia. Carikan solusi apa saja. Nara pusing. Keluargane gak peduli. Mesti solusine umpama do gelem wayah entek. Meskipun kerawani gak apa-apa kerawani ora apa. Tapi itu setidaknya kamu ndak janggal dengan orang poli. Orang poligami. Karena yang poligami itu nabi kita. Kalau orang Islam terlatih janggal dengan poligami, diam-diam janggal dengan nabinya. Itu perono. Kowe gak cocok kiai lah sing wayah ora apa-apa ora apa-apa podo kiyaine wis nyanyian lah podo kiyaine sak level. Problemnya sing wayah termasuk nabi. Nabi Ibrahim itu yang terkenal khusyuknya garwane jek loro. Kemana Nabi Dawud kabari bro? Bro, nip. Satu. Ibu cak. Jari Sulaiman bro. Engkau darah jublah ibu. Ya mereka kepingin tapi rakyat sampean. Jari kanjaku. Nak sewu gus ketemu bucu sitok orang ngenteni telung tahun. Ya telung tahun pisan dua ya. Enggak tau gimana sur. Telung atas wida iwe setahun. Berarti ketemu bojo itu nah, sedina digilir cita ya, telung tahun ketemu itu pakan yang apa ngeri itu ya jadi jelas keyakinannya Syekh Nawawi yang namanya menang itu bil hujjah fa innaha mustamirrotun abad. Ya logika saja misalnya kambing disembelih dialirkan darah yang menjadi sarang penyakit. Tentu ini lebih logis terus ketimbang misalnya babi atau kambing dicos, sementing mati, bendarnya tetap di dalam. Kamu tanyakan logika medis maupun logika prikemhewanan, tentu lebih manusiawi, lebih menghewankan hewan disembelih. Secara medis ilayu milki ama, secara kesehatan tetap logis, yang dimakan itu disembelih dulu. Jadi tidak, wis babi, wis endemik. Taruh saja ada pertanyaan objektif, tanyakan orang yang ateis, ahli gizi misalnya, atau orang yang non muslim, ahli gizi. Babi sama daging kualitas, babi sama kambing kualitas dagingnya bagus mana? Mereka yang ateis saja pasti jawab bagus kambing. Nah ini yang dimaksud Syekh Nawawi, fa'innaha mustamirrotun abadan. Sekarang ada janda 3, kamu empati dengan diwayo, karena demenan haram. Dengan tidak empati, mesti mereka jawab bagus yang empati. Yang empati dengan jalan halal dengan jalan haram ya mesti dijawab bagus yang jalan halal. Meskipun kerawanan itu yang rojok senengam kok ngelang-ngelang naku. Kamu bagian Islam itu tidak penting. Senengam kok GR awakmu dewe jadi rujukan ora penting. Kau iseng lakukan orang ora penting. Butuhnya Islam itu logis. Senengam kok awakmu dewe kau aktor Islam sih. Kadarannya angel. Mari mau. Fasadun kabirun alimun mutahatiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku wata sing bianter ya jadi dari Syekh Nawawi ala a'dahim bil khudja fa innaha mustamirrotun abadah dah. Sekarang di takbirnya Imam Suyuti ngetikan gini wa malam yahkum bima anzalallahu fil kisas wa ghairi ada kata wa ghairi. Sekarang Indonesia dianggap tauhid karena pemerintahnya tidak menerapkan hukum Islam. Terus yang menyetujui hukum penjara dianggap kafir. Berarti saya Indonesia kafir-kafir. Terus kalau sudah dianggap kafir, mereka enggak boleh tobat, enggak boleh sholat, enggak boleh zakat, enggak boleh puasa wong kafir. Pertanyaannya adalah gini, hukum di Quran itu enggak ada kisos, termasuk hukum Allah itu yaghfiru dzunuba jami'a. Dan termasuk hukum bahwa Allah itu memanggil-manggil kita supaya tetap baik. Wa yatu ila daris salam. Lalu kalau Allah memaklumatkan diri, dia memanggil kita untuk tobat, dia memanggil kita untuk baik, dia memanggil kita untuk berpengharapan kepada Allah. Lalu ada kelompok yang mengatakan kamu kafir, gak berat mendapat rahmat Allah. Lu sing ngingkari Quran iku sapa? Paham kan? Lu wong Quran sing pangeran ngajak wong dijak apik, dikai harapan, iki ana kelompok memperputuskan orang dari rahmate Allah. Kowe iku sapa kok mutus wong sangka rahmate Allah? Makanya di sini ada wazirihi. Hukum Quran itu tidak hanya kisah, termasuk hukum-hukum yang lain. Bahwa Allah memanggil-manggil kita. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Masih dipanggil. Gunto-gunto ini jadi celok. Wa anibu ila rabbikum. Wa asnayo balik-balik cong. Gue mau roti wae. Bocah kok ngono. Itu. Nah kalau Allah menamakan dirinya kata barabbukum ala nafsihir rahmat. Allah mewajibkan dirinya untuk berlaku rahmat. Lalu ada kelompok yang enggak jelas jelundrungannya, enggak jelas sanadnya, bilang rahmat mereka tertutup karena sudah tauhid kafir. Kamu itu siapa? Paham ya, Mas? Makanya menurut saya hafal Quran itu penting. Paham ya penting, detail ya penting. Nah, orang numpang sing paham. Makanya wahyu ini penting menurut saya. Kita ini bukan sekedar iman dengan kisah, juga hukum-hukum di luar. Lho aku akhirnya mbek Tuhan mangkel, wong kok amen pidato. Tapi kan aku sadar iku sing gawa si arek Islam. Tapi aku tetap ngritik. Kritik kok ngapa mulang cek larang. Ditatakno podium MC kon muni Soibul Fadilah cek repot. Nah cara aku Islam sing gampang adino yusro, to mulang ya semulang ae. Karena enggak ada sana Pak Buroroh dadi MC. Ana ning taremo itu hasanah dening. Tapi ya tetap kita ikrar itu ada gunanya, itu namanya insaf, apa? Insaf. Ilmuwan biar di laboratorium menemukan obat sing penting kanggo penyakit. Tapi ilmuwan ora iso ngiklano, sing ngiklano ya artis. Tapi artis roh apa tentang obat itu? Lah aku nasibe koyo ilmuwan ngoten. Ngeracik detail terus dimaklar wong-wong. Ya biasane sugih maklari tak jamin. Tak jamin. Lha nek ning gone ilmuwan modern ana royalti, ana hak paten. Seneng ngene-ngene iki wis. Wis tak kobalo wong ngono. Tapi kula wong kramat. Dadi tetep kula wis kaji to ya durung ya karo kramat aku. Nah ini penting saya utarakan ya. Jadi gini Gus Abi ya. Sekarang gini aja lah. Kalau sampean gak hafal Quran, gak pati faham, gini aja cara berpikir. Mereka itu orang-orang yang sering memutus rahmatnya Allah seakan-akan mustahil sampai ke umat-umat yang dihukumi kafir. Wong yang kafir saja masih ditafsir Allah qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Sampai banyak ulama ngitikan arja ayatin fil Quran qauluhu ta'ala qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Orang mukmin sing maksiat, sing nganggo duit masjid, nganggo duit pengajian, utawa duit masjid dienggo nyangoni mubalig, itu cara fikih kan masalah semua. Tapi tetap kalau Allah menghendaki tobat mau apa? Enggak apa-apa. Nah, doan fathul mu'in, waqfudin masjid ya milkan din masjid. Masjid itu ya bangunan alat tohara. Terus panitia masjid mutusno dienggo nyangoni mubalig. Mubalig ya gelem. Senajan tau ngaji fikih. Nah, menurut saya nek Allah nyepuro pira wene, senajan to keyakinanku ya masalah. Wong nggone fikih ne mu'in malah qaulul waqif kana sis syare. Dadi nek waqif ngomong go masjid yo nas go masjid. La mubaligha wala kadza wa kadza. Cara hukum. Tapi nek Allah, Allah piye-piye ku omongane wong fikih, nek Allah ghafur maklumi ape apa? Sake. Pengerane muni sake kok kowe, Mbak. Jadi Allah mengajak mereka itu banyak, dan Allah memberi pengharapan terus warjul yaumal akhir wa anibu ila, bahkan agama ini kata Allah limangka nayar juwo wal yaumal akhir. Makanya saya tidak sependapat dengan kiai sing terlalu mentakwil agama ini bagi orang yang berpengharapan. Mungkin kita kei harapan usung ini terus takjak guyon takjak santai. Allah itu senang kalau kita berharap. Sepede kan bu suara Bibi suwargo luwe lego tibangan rokok asli. Karena neraka sudah banyak. Wis ngerti untel-untelan kok gue kepengen bareng lo apa. Karena agama ini limangkana yarjuwa. Roja itu gak takut. Agama ini dimulai waladzina amanu asyaddu hubbalillah. Seneng itu dimulai dari harapan. Misalnya ono cahayu, gue seneng dua harapan, iso kompetisi. Tapi nak gue yakin ditolak, serang arah kompetisi. Nah, Allah itu sukanya ada rojak. Makanya Imam Ghazali pernah ditanya ketika setelah ngarang Ihya Kitabul Khofi wa Rojak, terus ditanya ayuhuma afdal indak, karena Imam Ghazali kan ngarang misalnya afatul khauf, fawaidul khauf, dia kalau ngarang kan seperti itu beliau itu. Lama-lama ditanya juga, lalu menurut Anda gimana? Khauf yono gunane, rojak yono gunane, cepasih cara jenengan wapik di karena orang penanya ya kacau, kiai jadi desek. Kata beliau, Anda kan saya ditanya pribadi, saya milih rojak. Karena rojak itu min asbabil mahabbah. Orang bisa mahabbah itu kalau rojak. Padahal Allah ngendikan ciri utama orang mukmin itu asyaddu hubbal lillah. Senang itu dimulai dari rojak. Kowe senang sholat, mergo sholat yakin ditompo. Misalnya kowe yakin ora ditompo, ditompo to. Akhirnya was-was nabok wong pinggir sampai takbir anggere mbok sampai ini. Iku sholat apa ngajak tukaran? Allah. Wong pinggire mung ana ro kepaten kok tabel. Kuwi kok sembe mikir. Pinggire selain ana manusa ya ana ro kep. Padahal Nabi ngendikan nak surat wa alaikum bisakinah. Iku sakinah opo? Wong kok salat kok gegere ngono. Terus nomor tiga gini guys. Ini yang teori sederhana. Jelas Nabi ngendikan ana indadzani abdi. Kata Allah yang diceritakan Nabi, aku terserah persangkaane kaulaku. Makanya menurut saya benar yang ngarang hikam itu. Kata yang ngarang hikam gini, qalilul amal ma'a syuhudil minnah minallah iku khairun min katsiril amal ma'a syuhudit taksir minan nafsi. Kowe ngamal sithik lah, tapi yakin nek iku peparinge Allah ning kowe. Wong sak kowe wae. Anake sapa, cekne sapa ya ora jelas, tokoh ya ora jelas, urip ya ora. Wong sak kowe wae kok diparingi sujud. Sujud itu satu nikmat yang luar. Iblis juga gagal jadi makhluk mergo ora gelem. Wadal cerdas sepol jenis iblis. Oh cerdas bang Rasul Warga dan roh. Kau paling banter roh Hongkong. Iblis itu Rasul Warga dan roh. Kau bintere raka ruan. Kau itu paling bisa nyesat no tanggamu. Iblis bisa nyesat no Adam. Keren gak? Oh keren gak? Nabi bisa ditipu bisa iblis. Uang pinter. Tapi gagal semua iblis itu karena tidak. Kita sing utang akeh, kasus akeh, bojo ora percaya, anak ra ngidol, anu kita ini kan wis entek cara dadi manusa wis. Dadi kiai wis sing suudon akeh. Di rumah bahkan istri kita, anak-anak kita ndak mengidolakan kita, nganggep kita problem. Kok nak wis tuwa putu nyentak. Pas mati jare putune wis tuwa wae mati. Kita ini bener-bener masyaallah, enggak ada enggak siapa-siapa. Wes loro-loro wong. Entek ale loro. Tapi kita ini diberi nikmat sing bernama napa sujud. Wasjud waqtarib. Padahal ngendikane Nabi sujud sing ditampa pangeran luwe apik minat dunya wa ma fiha. Coba. Ngendikane sing aran hikam, kamu diberi amal sedikit, ma'asyuhudil minnah minallah, kamu bersaksi bahwa kamu luar biasa. Dikasih hadiah Allah amal. Itu luwe apik timbang amal akeh tapi kowe ngrasa gak sempurna. Mergo kowe gak ngregani sing ngekeki. Kue sholat qobliyah, patang rokaat, bariku duhur, bariku ba'diyah. Terus ditompo pangeran taora, sholat kue rasempurna. Kue ku memangnya nabi kepengen sempurna. Kepengen sempurna kue sombong. Jarmah dhababur Hasan Asadili kepengen sempurna kue. Kue ku sopo kok kepengen. Taruh diri mpomo pangeran nompo, kue mergo yakin mergo sempurna anam ku ujuk. Pangeran nompo mergo rohmane, ra mergo kelakuan anam sing sempurna. Bocah kok gobloke ra karu-karu. Mulane dunga-dungane wali-wali, ya Allah, jika amal saya illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani. Jika saya enggak layak mendapat rahmatmu karena kesalahan saya, kenaifan saya, tapi rahmat engkau yang layak mendapatkan saya. Mulane sekali-kali ngaji to wong alim ben waras. Saiki nak ngamalem ditampa krana donga. Sayyidina Umar atau donga njuk hidayat. Tapi nak pangeran ngersakno jujuk dijupuk untuk hidayah. Apa sebelum itu dia nunggu ihdinash shiratal mustaqim. Wong kafir kok donga piye? Khalid bin Walid penggaweane mateni wong Islam. Tapi dia nentuk hidayah pas perang Uhud, padahal pas perang Uhud itu dia kasus terbanyak membunuh orang Islam. Wahsy nentuk hidayah malah bar mateni Hamzah. Nak pangeran ngersakno dijupuk. Selesai. Artinya orang mendapat rahmat karena amalnya apa? Karena masyiatullah. Karena masyiatullah. Mulane aku ngritik mubalek tuh barang ra iso. Misale dhuwit masjid disalamno templek mubalek, cara fikih enggak oleh. Tapi nak cara oleh yo dunya aku tuh ora apa-apa, engko sakake, sakake. Sakake, sakake ado-ado nyewa mobil. Yo. Kuwi wis salah ngono ae pengiran. Sakake, sakake mobil e jek sewaanan ngono. Yo, nak pengiran sakake kita samina. Tapi nak fakih ngono ya. Fakih? Oh, jelas kan fakih. Nah, kalau ingin tak ada pertanyaan, Gus. Ada tamu dari Kudus tak kok ngenten. Gus, ada acara ya santunan yatim. Ini pertanyaan nyata. Ora asumsi, ora amsal. Nah, fakih-fakih biasanya laukila kada masalah tuh. Jadi musane fakih masalah dia dijawab-jawab. Fakih yang ngerti yang cerdas. Ungkarwan sing ngaji makno cek gule-gule masalah tuh. Laukila kada ya uji babi kada piye. Dilatih-latih dhewe di. Nah, ini pertanyaannya gini, Gus. Gus ada ya santunan yatim piatu. Undangannya juga santunan itu di Kudus. Itu dapat sampai 100 juta. Berarti daerah keren. Sampai 100 kemudian diambil 5 juta untuk nyangoni mubalek dan makan-makan acara pengajian. Itu hukumnya gimana yang 5 juta? Kita jawab kan? Maksudnya hukum yang tenanan apa aku kudu mudahana bahasa basi mergo sampean tamu. Wong lima, mboten Gus tenanan. Tamu ngi. Uang cek PKS, cek NU, cek Muhammadiyah, cek MTA, cek apa wae disebut yatim tuh haru. Karena harunya itu mae sing anakno NU lah Muhammadiyah nyumbang, sing anakno Muhammadiyah ya NU lah nyumbang karena disebut yatim tuh haru. Bukti ini untuk 1 juta. Kowe nang anakan pengajian sumbang untuk 7 juta. Engko disebut mubalek ku kadang mangkel. No. Kalau saya PKS, roh Tuhan mangkel gak? Mangkel. Sekali beda kelompok kan? Mangkel. Apalagi acara-acara sing cara mereka mukhtalaf aleh. Disebut tok khol. Dalile ndi? Kok panyumbang piye cek takok dalile. Tapi nek disebut santunan, woi terus. Kedua, sing medhit lah kepikiran nyumbang, terus nek disebut yatim. Ada orang terkenal medhit pecirit. Oh, tapi nek disebut yatimmu haru. Mak sampean kepen hati-hati. Yo tetep nyangoni balik tapi nganggo duit urunan. Panitia kon urunan dhewe go nyangoni balik. Ojo nganggo duit. Ya. Ya, Gus. Siap. Tapi tahun wingi-wingi aja amuk Gus iki wis mulai iki gak. Oh, bocah ora karo-karuan awake dhewe. Karena menurut saya innalladzina yaquluna amwalal yatama dzulman. Saiki dzulman itu ndak harus nyolong. Ada mubalek misalnya go Fortuner, sugih. Tumpahane Fajiro Sport Fortuner. Kemudian disangoni 2 juta nganggo duit sing mestine milik yatim. Ketika orang memberikan yatim, berarti kan mustahiknya itu yatim. Kemudian atas nama maslahat versi panitia, saya ulang lagi ya, maslahat versi panitia ngundang poha, kon pidato. Pidato fadilahe ngamal ning cah yatim. Tapi dekne mangan duit mbok terusno dhewe. Nah ini kan masalah menurut saya. Tapi wong semono kuwi aja ngukumi terus fase kok aja pengiran tetep ghafur. Nak pengiran maklumi gak apa-apa. Wong al mulku lillah, kabeh lillah yaf'alu ma yasha wa yaqumu ma yurid. Mau apa? Tapi kita nak takoki hukume mesti masalah. Tapi aja terus gedeng. Wah nak ngono Pak Tuhan, aja ngono ora usah. Nyatane ya urip. Nak salat ketok ya jam adem ngulon berarti kan trennya masih dapat hidayat no. Karena biaya Allah memaklumatkan dirinya kata barobukum ala nafsihi rahmah. Bahkan yang kafir saja masih disuruh ngendikan ya Muhammad ya Rasulullah kandani wong kafir ya nak mendo tak sepuro sing liwat-liwat. Lho nak saiki Allah memberi pengharapan pada orang kafir. Lho saiki ana wong Islam mau salah bid'ah, mau salah ziarah kubur diputus sangka rahmate Allah gara-gara jare wis kafir wis bid'ah. Memangnya kalau kafir so putus kok rahmate Allah wong kafir kon ngomongi iyan tahu yufar lahum. Bocah kok iso ngaji kok nganti ngono iku piye? Paham kan? Lu paham tenan to ora? Paham ba? Paham. Nah, kowe wajib paham. No. Paham bernilai no. Ono regane maksudnya tambah paham aset biasa. Saya ulang lagi ya. Makanya menurut saya ngaji itu yang khatam ya. Ngaji itu yang khatam. Dengan yang khatam ini kita tahu sunnatullah. Karena tadi kesalahan itu ada pada siapa saja. Meskipun untuk Nabi kita sebut mimbabi hasanatil abrar sayyatul. Taruh saja secara zahir Nabi Adam dihukumi dosa mergo mangan wit khuldi. Nabi Musa ya dihukumi dosa main pukul lah ya tas wong terus mut. Ya dene ngakoni nek dosa. Pangeran lah ngendikan piye kira tak konco tos kok. Nabi jejotosan ya. Tapi nak pengiran nyepuro ya apa susah. Podo, duit jatah yatim dikumpulnya kok haram. Tapi nak pengiran nyepuro? Piro ini, tapi dibalik ini ya cebar ngaji ini lereni maksudnya. Tak kok no, nak pengajian yatim piatu sih gue nyangone aku sopo. Nggih jatah niku ojo-ojo. Ojo-ojo, aku saiki wis waroki. Berarti amuk Gus Pak wis njut. Nggih, nang ngoten mboten sah-sah kula ora ngono maksude, golekno. Golekno kok super liyo. Jadi ini penting kalau aturno, karena ada kata wa ghairihi. Oke, saya contohkan lagi ke Safiq. Misalnya gini, saya kemarin pas lelah ngaji Musnad Ahmad akhir tahun. Ini kan ngaji nanti paling dua kali sudah rejep. Aku yus kesel. Praya rejep ruah. Poso sawal selol mbun selol akhir mulai. Sawal sawal kiye dipaksa. Ngaji yo kesel kok. Ora kok kesel nang nene, nang wis ora paham lho. Dadi batek lho kan nang nopo sing mesti. Mesti gak paham. Batek berat. Saya kemarin pas ngaji Musnad cerita begini misalnya. Ini bukti apal Quran itu penting. Setidaknya kalaupun enggak apal persis kayak hafid-hafid, apal maknanya. Meskipun kamu enggak boleh mengutip ayat karena nanti ganti Quran malah kriminal loh. Misalnya gini, ada tag di Ihya misalnya. Wasyarul ulama mayati babal umaro. Ela-ela ulama yang mendatangi umaro. Terus kamu karena amatir, karena bodoh di watak hasud, terus gedeng kiai sing tahu teko ning kabu paten. Mergo wis roh dalil amatir dasar di watak hasud. Dari ilmu anyar kurbane Masya Allah, kanan kiri. Tapi ini bisa tertolong. Ati elek ini bisa tertolong. Dia harus hafal Quran, setidaknya dia tahu Nabi Musa itu nabi. Teko nang omahe Fir'aun, apa Fir'aun sing teko omahe Musa? Saya takon. Musa yang datang ke rumahnya Fir'aun. Oh nak ngono ana nabi sing teko nang omahe raja, tapi niate dakwah. Kan banyak. Dulu Mbah Hasyim ya datang ke Pak Karno, Mbah Makhrus ya datang. Guru-guru kita Mbah Mun, Bapak, semua guru-guru kita juga biasa datang ke kabupaten. Itu sila, ini sudah dalil bagi santri yang khusnudzon, sudah dalil ini ahwal masayihina, ahwalul khiyar. Perilaku orang-orang baik. Ini nak kowe gelem khusnudzon, tapi hati elek ini agak dihabisi kan gak iso. Mulane tak habisi saiki. Nak kowe nganggo dalil sarul ulama mayati babal umara, terus Nabi Musa barane sarul anbiya. Mergo teko ning babal Umaro, Baba Fir'aun, malah ketuane Umaro ora trimo pangeran pisan jare Fir'aun. Makanya kamu harus ngaji. Oh, nak ngono sing dikritik ning hadis iku teko ning Umaro li hadzin nafsi. Tapi kalau li islahi dzatil baini utawa li islahir ra'iya, bicara kebangsaan, bicara terorisme, bicara narkoba, bicara maslahate mubalig, apalah pokoknya yang ana ni katane mubalig ana katane jare tuwa ana. Ana ya. Ana kan. Mau kafe dia nak kata ane, mau balik dia nak, dia nak sembritane barang dia. Agak ngono lekas. Nah baru kaya ngaji itu setidaknya tahu dia Mansur. Ternyata Allah mengutus Nabi Musa ke Fir'aun. Berarti onok Nabi rawuh neng Umaro. Berarti yono ulama rawuh neng Umaro. Lah nak onok kritik itu berarti masalahnya mahmulun bagi yang lihadzin nafsi mau kong kali kong sama Umaro. Satu jual agama, satu jual otoritas negara untuk kepentingan hadzun. Nah itu yang masalah. Tapi kalau niate Umarok ben Islami, Umarok ben mikir maslahatur rakyat, salahnya apa? Malah itu kebaik. Semua nabi datang. Siapa nabi yang enggak datang ke Umarok? Semuanya. Nggih lho, zaman Nabi dakwah ya marani Umayyah Abu Jahal, marani Umayyah Abu Sufyan dikandani. Nah ini pentingnya ngaji, kowe kok cuma dalil sitok terus mbok imani goblok ora barbar. Makanya pentingnya mukobalah. Itu kan sama dengan cerita di kitabnya Habib Zain bin Semidi Al-Manhajus Sawi. Saya masih ingat betul. Habib Zain itu menceritakan dakwah bil hildah itu dakwatul mutazilah. Nah dakwahnya ahli sunnah itu bilin, bilayen atau bilin. Terserah kiroai sampean. Terus beliau menceritakan ada seorang ustaz jahil, yang tentu jahil. Dia PR, GR sekali. Dia datang ke Harun al-Rasyid terus ngomong gini sama Harun al-Rasyid, "Ya Amirul Mukminin, ini nasikun lak famusyaddidun 'alaika. Fala tajidanna fi nafsika 'aliya syai'an." Ya Amirul Mukminin, kata ke Harun al-Rasyid, "Saya datang ke kamu mau memberi nasihat. Saya mohon Anda tidak tersinggung karena famusyaddidun 'alaika. Nanti saya tegas sekali. tegas warnane tegas. Cara wong Jawa ora tedeng napa? Aling-aling. Karena Harun Ar-Rasyid ini Bani Abbas, dia orang alim. Ngomong uskut ya jahil. Kowe meneng, pucak kok gobloke ngono. Inna Allah Ta'ala qad amara man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala Ta'ala faqul lahu qawlan layyinan. Kowe iku kudu ngerti Allah ngutus wong sing luwe apik timbang raimu, maksudnya timbang kowe. Yaiku Nabi Musa. Ilaman huwa syarrun minni, maring wong sing luwe elek timbang aku yaiku Firaun. Iku wae Musa konti akhlak. Faqul lahu qawlan kok kowe ambek aku apik ra duwe akhlak. Ini kan Musa itu khairun minka. Firaun syarrun minni. Lha wong nabi kekasih Allah diutus ning Firaun taruhan berdua. Iku kon nganggo etika, nganggo faqul lahu qaulal. Kok kowe terima ustaz ngandani aku wis sak enakmu tampo. Akhlak. Langsung meneng isin, jebule alim jenengan. Ini kan makane ngaji ku sing khatam. Ojo rong khatam mesti pidato, no, tapi ora rasi ora Arab ayu ya. Gak apa-apa khatam gak apa. Ini penting ya, saya ulang-ulang lagi. Jadi nak ono firqah yang mudah mengkafirkan, kemudian seakan-akan kita-kita yang dikafirkan itu tidak pernah mendapat rahmat Allah, itu salah besar. Allah yang Tuhan saja memberi pengharapan bahkan pada mereka yang kafir. Disebut kulil ladzina kafaru iyantahu iku yughfar lahum ma qad salah. Pun ya. Ini yang terakhir kula waca takbir ya. Kalau ada secara zahir, saya ulang lagi, kalau ada secara zahir tek-tek yang mengatakan kesalahan tertentu itu kafir. Rumono ha ya. Sing wajib gak oleh salah kutip kok ya. Tapi pidato ora perlu omongan ngene-ngene iki, Gus. Teko swarga. Delok wajahe kiai swarga ganjaran. Iku kiai sing ndi maksud. Rumangsaku yo sabar wani ta sapa rumangsaku to. Tambah Zubair, tambah Fakir, tambah Mahfud. Kok terus kiai sapa wae iku piye? Tapi yo sembong pangeran rahmat mah. Ya saya ulang lagi ya. Kemudian kalau Anda berargumentasi ada beberapa ayat atau hadis yang dohirnya ada vonis kafir, itu saya pastikan masih ditakwil dalam madzhab ahli sunnah. Misalnya Nabi kan sering ngendikan laisa minna man khasyana, ora termasuk umatku wong sing tahu bodoni. Berarti kira ana sing umate. Wong bodoni iku satu solusi. Lah ora solusi iki mek bojo gak bodoni tuntas. Wong karuan metu golek utangan jare golek pegawean. Ini bodoh nih orang. Mudah utangan jadi gede ono rezeki. Jadi kan ono masalah. Supaya nyaur sih. Mus ngono kalau lembaga rentenir bisa. Mus berkoroi. Kalau wajah ya. Wa'alam anna madhab ahlil haq ini tenggini syarah Nawawi, tenggini syarah Muslim. Syarhun Nawawi. Termasuk kitab pegangan para ulama itu Syarhun Nawawi. Wa'alam anna madhab ahlil haq ini anna hu layak furu ahadun ahlil kiblat bidhampin. Wa layak furu ahlul awak wal bidah. Ya. Terus ya pokoknya seperti itu. Kalau ada, saya ulang lagi ya, kalau ada tek-tek yang dohirnya itu adalah dikafirkan, misalnya gini, Imam Nawawi nyontohkan, misalnya ada kata-kata gini, la yasriku sanik hina asrik wa mu'min, yang maksud la yasni zani hina asni wa wano mu'min, dan seperti itu ditakwil, semuanya ditakwil. Ditakwilnya adalah harusnya itu tidak perilaku orang mu'min. Dan itu normal dalam perilaku bahasa keseharian kita. Misalnya begini, cong, kowe nak nyolong duitku wis ora anakku. Status anak itu permanen. Angger wong sing dilairno bojomu dalam nikah saiki yo jenenge anakmu. Kemudian kita bikin aturan, bikin aturan tertentu. Terus cara membahasakan ekstrim, cong nak kowe nakal ora anak. Itu kan hanya tahdid, tahdir. Itu kan sama. Orang itu pasti nyimpen tasbih tadi. Ya mau kena mangkel be uang, muni koyok ketek. Koyo asu, nah, semangkel banget tuh asu. Sebetulnya definisi asu kan jelas sing sikile papat. Ya tapi gelem ra gelem nek semangkel kene piye? Oh asu. Tapi orang kowe dhewe iku kan yo ngerti nek iku maknane ora asu terus wong iku rubah dadi sama. Ketika Nabi ngendikan gini, ada dua dosa jika dilakukan orang mukmin menjadi kafir. Isnatani huma finnasi kufrun. Atau anu finasab waniyah alal mayit. Itu jelas Nabi ngendikan seperti itu. Tapi nyatanya setelah itu orang-orang ini ya jadi imam di musolanya masing-masing. Orang-orang ini ya munakahah bin ashabi Rasulillah. Adekan betul kafir kan enggak boleh mereka saling munakah. Itu bukti bahwa zaman Nabi ngendikan itu enggak ada makna yang benar-benar kafir. Khurus minal iman. Karena kalau benar-benar khurus anil iman, orang ini tentu enggak boleh saling menikah. Kalaupun menikah harus dibatalkan. Karena yang satu sudah benar-benar jadi kafir. Ternyata enggak juga, enggak ada apa-apa. Itu kan dalil nyata bahwa kata kafir itu tidak se-ekstrim yang mereka bayangkan. Ini penting kula aturaken karena sekarang itu Masya Allah takfir-takfir itu. Tapi saya mohon sekali ya, apapun hebatnya takwil itu lebih mudah kalau Anda hafal Quran. Karena tadi, cara Anda hafal Quran itu pasti menolong bahwa Allah itu baik betul. Karena tadi misalnya Allah memberi pengharapan pada orang-orang kafir. Allah memsifati dirinya kata barabbukum ala nafsihir rahmah. Kemudian Allah menyuruh semua hambanya warjul yaumal akhir. Kamu harus berharap saya, harap yaumal akhir. Kemudian ada kelompok sing penggaweane mentaktek memutus asakan orang dari rahmatnya. Oh ya apal Quran misalnya innahu la yasumir rahillah illal qaumul kafirun. Justru yang putus asa itu yang kafir sebetulnya. Apa meneh promotore? Lha sebenarnya yang dihukumi kafir itu yang putus asa dari rahmatnya Allah. Ini penting kalau aturno, kuat coba sih. Makanya kalau mohon sekali ya, setiap ayat atau hadis atau apa saja, you know, atau apa saja yang dohirnya menghukumi kafir itu ada kemungkinan kufur nikmah. Kalau terpaksa ya namanya kufur nikmah. Dan itu udah asing dalam bahasa Quran. Makanya kalau nanti Pak Quraisyihab tuh nanti sering cerita, sebetulnya bahasa kafir itu udah seru bagi kita ahlul Quran. Problemnya bahasa itu seru di mata mereka yang enggak kulino dengan coba bahasa kafir kok seru gimana Gus? Ketika Nabi Musa ngendikan yang umate, ya kan kita baik taat dan rabbukum la in syakartum la azidannakum. Musuhe apa? Mukabalae wa la in kafartum. Jong kowe nak syukur nikmatem ditambahi, nak kufur. Di sini kufur keluar dari Islam apa kufur ngengkari nikmat? Kufur ngengkari nikmat. Sekarang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Nabi, mungkin enggak dia punya dosa kafir? Enggak mungkin. Ketika punya nikmat, yaitu nikmat bisa ngomong sama hewan, bisa ngendikan sama hewan, memahami hewan. Kata Nabi Sulaiman, ketika menaklukkan Ratu napa? Bilqis. Ngendikane ya, "Hadza min fadli Rabbi liyabluani, aashkuru am akfur." Jong segala nikmat ini fadole pangeran. Pilihane aku loro, aashkuru, aku iso nyukuri, am akfur utawa aku ngufuri. Kamu bayangkan enggak kafirnya Sulaiman terus keluar dari Islam. Artinya gini, dari sekian ayat ternyata bahasa kafir enggak selalu seru artinya keluar dari Islam. Faham tidak maksud? Lalu kafir di tangan mereka menjadi momok yang menakutkan. Kafir. Lah sing dikandani ya ora paham pisan. Wedi dicap kafir terus ya berusaha seperti mereka. Lah itu tidak baik ya dalam, makanya kula senang ya ketika Mbah Mun ngarang kitab Al Ulama Al Mujaddidun itu saya berkali-kali mengajar dan dulu saya pernah ngaji sama beliau. Itu di situ diterangkan riwayat Abi Dawud, ada riwayat Tirmidzi, salasun min aslil iman. Itu diantaranya tiga pokok aslil iman adalah tidak mengkafirkan orang mukmin hanya karena dosa. Apa? Tidak mengkafirkan orang mukmin hanya karena apa? Dosa. Jadi ini penting saya aturkan, memang ini asal-asal asli iman. Sehingga mulai dulu gak ada tradisi ulama kita main apa? Mengkafirkan. Terus saya masih ingat di kitab Ithaf, ini saya ulang lagi ya. Kitab Ithaf itu sarahnya Ihya. Di kitab saya itu halaman 402 juz 1. Kitab Ithaf itu dikarang Sayyid Murtado Az-Zabidi. Kalau kita dengan Ithaf itu dekat sekali ya kita, maksudnya kita itu termasuk sampean. Orang muni saya lah, muni kita. Kita itu dekat sekali. Karena Sayyid Zabidi itu kebetulan, ya enggak kebetulan ya, kebetulan itu murid alimnya itu orang Jawa. Itu kan 1300. Sekarang kan baru berapa itu? 1400. Jadi sanad resminya Pondok Sarang itu misalnya Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair, Mbah Zubair ngaji sama Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Fakih itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas di Mekah. Mbah Mahfud itu punya abah alim namanya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah punya abah alim namanya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan itu mulazim di Sayyid siapa? Zabidi di Mekah. itu yang nyarai Ihya kita 14 jilid. Lah Ihya wis patang juz. Nah iku sarae Ihya. Iso bayangno? Ihya matane wae patang juz. Nyarai sakuati. Woi, gue pidato untuk wakil gue. Malah apa apa. Nah ini itu di situ ada mukadimah begini di bab takfir. Inna kunna nastas ibul kaula bit takfir, kita akan selalu mempersulit. Siapa saja kita persulit kalau ada vonis mentakfir. Karena kritiknya beliau sama orang-orang yang mudah mengkafirkan. Nggak, biar sampean tahu, semua ulama itu kalau mengkritik kelompok yang mengkafirkan itu mesti panjang. Ini Imam Nawawi ngarang kitab ini sampai 2 kuras. Said Jabidi itu lebih dari 2 kuras mengkritik firqah yang mudah apa? Mengkafirkan. Kata beliau gini, wong ge mikir akidam dhewe ra iso kok mikir wong liya. Karo dene misale wong liya bener-bener kafir, mbok hukume mukmin ora apa-apa, kliru ra Allah, kliru apik. Timbang dene mukmin mbok hukumi kafir. Terus beliau mengutip hadis la yukhti ahadukum fil afi khairun min ayukhti afil ukubah. Orang salah dalam memaafkan lebih baik ketimbang salah dalam menjatuhkan vonis. Oh itu sampai sekian kuras. Kowe bar maca kitab iku wis sati apik tenan. Dadi ini sirahku sodri. Dadi jembar dadane. Lah iki tak tempilno sampean sing sinau dhewe. Kuwi itu redaksinya ada kata inna ada kunna. Inna kunna Mas. Inna kunna nastas ibul kaula bit takfir. Mulane kula nak pesen nang jenengan, nak ora cocok kowe sami salah, nak kepeksa wis kepeksa wong kowe ora nabi wae. Sing nak kepeksa ora cocok mbek wong bocah kok jancuk ngono ora apa-apa. Sementing aja muni kafir. Nah iso ya ora usah miso, tapi kan daripada dadi udun wis wis mau wangkel. Lah ya misale muni wis brewoken terus ana bocah nglangkai awake. Kan diarani koyok ketek. Barang ngono dibaleni pas raine. Mesti pertama koyok ketek kan terus ketek lah sing kaya rai. Mestine miso ngene ya elek gimana. Tapi timbang dadi udun miso wae. Nah menawa iku tersalurkan. Nah cara psikologi ngono. Jadi sistem tubuh itu kalau enggak tersalurkan itu tapi ora terus miso halal ya tetep. Ya itu lumayan lah tapi. Nanti bang jotosi. Ya tadi kula suwon ya tadi seperti yang dikatakan apa Syekh Nawawi, kalau orang Islam meyakini hukum Allah benar, di hatinya meyakini hukum Allah yang terbaik, dia juga akorro bilisani, kemudian tidak bisa melakukan itu karena kondisi tertentu, itu hanya dihukumin apa? Dosa atau apa? Fasik. Mohon kula terusnya. Wakofenalan rosno ingsun, abakna tegesin rosno ingsun ala atharihim. Ini ngatasi ngetut gureni, maknanya rosno ingsun ala atharihim. Abakna tegesin ngetut gureni ingsun ala atharihim. Ini ngatasi guri-gurinya para nabi ayin nabiin. Bi Isa ibni Maryam maklan Isa ibni Maryam. Nabi Isa musaddikon halib benero lima marim perkara bina adai kang sedurungnya Nabi Isa. Koblawi sedurungnya Isa. Ya, jadi KB Nabi itu saling mentasdek. Makanya agama ini buta silsilah. Nabi Isa musaddek neng Musa, Musa musaddek neng Ibrahim, terus semua nabi harus saling musaddek, saling membenarkan, saling menopang. Ora malah kon gawe kreasi dhewe-dhewe terus sing niru, oh nabi kok anutan membebek taklid buta. Kreasi dong ora ana ngono. Sembrono. Agama ini buta iti tiba, menan kita sebutno sanad tuh. Tapi ora usah terus nak gurune alim murid wajib alim. Lah iku takdir nah iku. Diwajibno ya taqabbal wa minna minkum taqabbal ya kae. Wa atena lan paring ingsun hu ing Isa al-Injil ing Injil. Fihi kang tetep ing dalem Injil hudan te petunjuk menat dolalati sanging kesesatan wa nurun nan nur. Manane nur eling-eling bayanun lil ahkam. Ini jelas. Jadi cahaya itu maknane orang menjadi jelas tentang hukum-hukum. Mulane kula suwun kalau sampean mufassir, lalui dulu jadi faqih, ahli fikih. Karena yang disebut nur dalam Quran keyakinan musyti bayanun lil ahkam. Jadi harus tahu halal, haram, sah, tidak sah. Paling kamu ini ngotok lah. Ngotok sama ya. Tapi jelas itu wanurun e bayanun lil ahkam. Mana nih cahaya? Lalu cahaya piye bucak aman mana ini. Pokoknya Quran itu nur, lah itu nur biye, lah itu Imam Suyuti ngendikan nur gak apa bayanun, lah kan. Wa musaddiqona khalil benerno, utai daung musaddiqona khalil tadi khalil mamar yang berkoro bina kang ono sing ning sedurunge utawa ngarepe Injil. Rupane minatoro iki kang yaiku napa? Taurat. Lima tegesen terang maring perkara via kang dalam Taurat, ya iki minal ahkam. Nah, iki tafsir sing mulang wong mak ahli fikih. Sapa sing ora Imam Suyuti? Ngarang Al-Asbah wan Nazuhur. Ya, dene nak sing ngarang tafsir ku wong tasawuf paling gak ngono. Paling nur yo insirah fis sadri. Pemene sing aran wong dalail padang atine. Wah angen-angen yo karek sing aran ngono. Ya salam ra iso ngarang, ra iso omong lek kowe. Jelas wa nurun bayanun lil ahkam. Bareng teng mriki minat Taurat. Taurat di sini apa? Lima fiha minal. Buatan hikam lho bisa ahkam. Ahkam jam'u hukmin. Nah hikam jam'a hikmah. Ahkam yo hukum. Halal haram kowe mau lho. Hukume dhuwit masjid go sangon lha iku. Iku ahkam. Jeleng yo jare to. Ora, aku wong tasawuf. Maksudnya hukum ngono. Cuma anak Allah nyepuro. Segampang wae, segampang ae. Inna dzalika 'ala wahi yasir. Enteng enak pikiran nyepuro. Tapi fuqaha butuh fatwa kaya aku ngene iki. Hukumnya apa? Jadi apa? Nak kaulul waqif kanasis syare. Jadi tidak boleh dibelok-belokkan. Kalau yang ngamal bilang yatim, ya yatim. Ya yatim. Bukhilah. Tujuannya ngekei cah yatim kan keapian. Lah salam tempelnya ini kiai ya barang. Abe. Cuma beda bentuk. Gak popo. Raiso. Raiso. Pokoknya kanasis syare. Kok delok neh ning muin ning pak wakaf nek rasa delok lah mari dredeg kata barok hukum ala nafsihir rahmah wa hudan dadi penunjuk wa mauidatan kira iki to napa iki utam mboten kira iki to napa maksud dika lima benadehi menat Taurat terus wa hudaw wa ma'idhatan ya? Kenapa ma'idhatan? Wa ma'idhatan berarti normal ya? Berarti atafe nasab sedantan ya? Fihi hudaw wa nur itu terserofa ya? Terus? Wa musaddikon mulai nasab ya? Musaddikon lima benaiti menat Taurat lima fiat wa hudaw wa ma'idhatan dan jadi petunjuk atau jadi nasihat lil mutakina ketiwong sing takwa tawakabir walami wakulna ya?